Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Ulumul Fiqhi terkait dengan saum Ramadan. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, kata beliau, wal khitabu bijabis siyam. Khitab yang dituju, yang diajak bicara, tentang wajibnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, yashmulu, mencakup, al-muqim wal-musafir, was-sahih wal-marid, wat-tahir wal-ha'idha wal-nufasa wal-mugma alaih. Ya, ketika beliau sebutkan di atas bahwasanya puasa itu wajib atas semua orang muslim yang mukallaf, yang mampu, di sini kata beliau, makanya dituju oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, yang diwajibkan puasa Ramadan ini mencakup yang mukim, sedang tinggal di negerinya, al-musafir, yang sedang bepergian jauh dari negerinya, was-sahih, orang yang sehatnya, wal-marid, juga orang sakit, wat-tahir, wanita yang suci dari haid dan nifas, wal-ha'id wan-nufasa, atau yang sedang haid dan nifas, wal-mughma alaih, atas orang yang sedang pingsan. Fa inna ha'ula'i kullahum, mereka semuanya, kata beliau, yajibu 'alaihimus shaum fi dhimamihim, wajib atas mereka semua puasa. Masing-masing mereka punya tanggungan untuk berpuasa. Bihaitsu innahum yukhatabuna bis-shaum, karena mereka semuanya dituju. Yang dituju oleh firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, mereka ini semua, karena mereka adalah muslim baligh dan berakal. Apakah mereka sedang mukim atau musafir, mereka adalah mukallaf, yang muslim, yang qadir. Iya, apakah mereka, dia wanita tersebut sedang haid atau nifas atau sedang tidak, dia muslimah, mukallaf, sehingga semuanya terkena kewajiban dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sehingga liya'takidu wujubahu fi dhimamihim, wal 'azmu 'ala fi'lih. Ya, sehingga mereka hendaknya memiliki keyakinan wajibnya puasa atas diri-diri mereka. dan punya azam, punya tekad kuat untuk melakukan puasa Ramadan. Qala imma ada'an wa imma qada'an. Ini semuanya wajib, tapi ada yang wajibnya itu ada'an dan ada yang wajibnya itu qada'an. Ini kenapa kita kemarin singgung bedanya ada dengan qada. Ingat bedanya apa, Muhammad? Kalau adaan ya ini melaksanakan satu ibadah pada waktunya yang ditetapkan. Melakukan puasa Ramadan di bulan Ramadan, ini ada. Kalau qadaan apa? Dia melakukan puasa Ramadan di luar Ramadan, mengqadanya. Ini imma adaan, berarti kalau dia sedang mukim wajib puasa Ramadan adaan pada bulan Ramadan. Kalau musafir bisa dua-dua, bisa dua-duanya. Kalau dia kuat ya dia lakukan di bulan Ramadan. Tapi kalau tidak maka dia boleh batal tapi qadha nanti di bulan-bulan lain. Orang yang sehat sedang di rumah maka dia wajib ada Ramadan, lakukan di bulan Ramadan. Kalau dia sakit, sakit tidak mungkin puasa, berarti dia boleh mengqadanya. Iya. Wanita yang haid dan nifas wajib juga puasa tapi qadha nanti di bulan-bulan setelah dia bersih. Naam, ini imma ada'an wa imma qadha'an. Beliau rinci. Faminhum, di antara mereka, man yukhatabu bisawm, ada yang dituju, diperintah untuk berpuasa, fi nafsi sahr, di bulan tersebut, di bulan Ramadan, ada'an, berarti ini ada'an, ditunaikan di bulan Ramadan. Wajib dia lakukan di bulan Ramadan. Siapa mereka? Wa huwa sahihul muqim, yaitu seorang muslim yang sudah baligh, yang berakal, yang sehat, yang mukim sedang di negerinya, dia wajib melakukan puasa di bulan Ramadan. Illal haidha wan nifas, kecuali wanita yang haid dan nifas. Ya. Ya, ada yang wajib adaan yakni sedang mukim dan sehat. Qala wa minhum man yukhatabu bil qada'i faqat. Ada di antara mereka dari golongan yang tadi itu hanya diwajibkannya qada. Tidak boleh ada, tidak boleh dilakukan di Ramadan. Dia bolehnya nanti lakukan di luar Ramadan. Siapa mereka? Wa huwal haid wan nufasa, yaitu wanita yang haid di bulan Ramadan. Tidak boleh, haram dia puasa Ramadan keadaan haid. Yang wajib atas dia qadha. Demikian juga nufasa, wanita yang sedang haid, yang sedang nifas, selama darah yang keluar karena sebab melahirkan masih keluar nifas, tidak boleh dia puasa. Wajib atas dia nanti qadha. Qala wal marid alladhi la yaqdiru ala adai as-sawm. Demikian juga seorang yang sakit yang tidak mampu dia lakukan puasa di bulan Ramadan. Wa yaqdir alaihi qadha. Iya. Dan dia mampu untuk mengqadha. Tidak boleh dia puasa di bulan Ramadan dalam keadaan ada mudarat atasnya. Harus dia puasa buka. Dan nanti dia qadha di bulan-bulan lain. Ini jadi ada yang diwajibkan adaan, ada yang diwajibkan qadaan. Yang ketiga wa minhum man yukhayyaru bainal amrain. Dan di antara mereka ada yang diberi pilihan bainal amrain, bainal ada wal qada. Apakah mau menunaikannya di bulan Ramadan adaan atau nanti dia batal buka nanti qadaan, qadha bulan lain. Siapa mereka? Yaitu wa huwal musafir. Yang kedua, wal maridul ladzi yumkinuhu shaum. Ya, seorang yang sakit yang mungkin masih bisa puasa bi masyaqqah, tapi dengan masyaqqah merasa berat, min ghairi khawfi talaf, tapi tidak ada kekhawatiran binasa. Ini ada yang tidak boleh berbuka, harus dia puasa di bulan Ramadan karena dia sehat, sedang mukim. Ada yang harusnya nanti karena tidak boleh dia puasa karena ada penghalang di Ramadan, haid, nifas, nanti qadha. Dan ada yang diberi dua pilihan, boleh ada Ramadan, boleh mengqadha nanti, yaitu musafir dan seorang sakit yang masih mungkin puasa dengan berat tapi tidak akan membinasakan dia. Nah, qul billahi rahiman rahimakumullah, kalau masalah sakit sudah kita bahas di pertemuan kemarin terakhir, bahwasanya orang sakit ada tiga. Ya, ingat ya masih. Misal ingat dik. Orang sakit ada tiga keadaan, masih ingat ya. Yang pertama, ya, yang sakitnya itulah yu'athir bisawm, tidak ada pengaruh ke puasanya. Begitu ya. Masih ada catatannya, Jis? Masih ada catatannya? Nah, apa contohnya? Iya, pusing, sakit gigi. Bagaimana? Yang pertama, boleh buka dia? Nah, boleh buka? Enggak. Kalau sakitnya sakit ringan yang tidak ada pengaruh pada puasa, tidak boleh dia, tidak boleh buka, harus puasa karena tidak ada pengaruh kepada puasanya. Dan yang kedua, kedua yuk. Ya, masih bisa puasa tapi ada masyakkah, ada masyakkah, dia merasa berat karena sebab sakitnya. Bagaimana? Mana yang afdal? Ya, yang afdal berbuka. Yang ketiga, apa yang ketiga? Apa fiqh yang ketiga? Iya, akan membahayakan dia, memotorotkan dia. Kalau sampai puasa akan menyebabkan bahaya. Iya, motorot. Maka ini harus dia buka dan bahkan haram puasa. Karena Allah berfirman, wala taqtul anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Nah, adapun yang kedua yang diboleh, memiliki dua pilihan, boleh berbuka, boleh apa namanya berpuasa, adalah musafir. Ada beberapa poin disebutkan sama Faimin rahimahullah ta'ala terkait dengan masalah ahkam musafir. Yang pertama, Abdul Palembang enggak ada. Yazid enggak ada. Hashim ada. Salman ada. Kok kelihatan sedikit? Yasin, Yaminnya, oh, yang pertama, safar yang membolehkan seorang berbuka atau tidak berpuasa di Ramadan adalah safar yang membolehkan dirinya untuk mengqasar salat. Qala rahimahullahu taala, berkata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, yusannu al-fitr li musafirin yahilu lahu al-qasar wa huwa alladhi yakunu safaruhu balighan li masafati al-qasar. Disunnahkan berbuka bagi seorang yang sedang safar, safar yang boleh baginya berqasar, mengqasar salat. Yaitu kata beliau rahimahullahu taala, seorang yang jarak safarnya sampai ke jarak qasar. Jadi yang menurut uruf, ya boleh padanya mengqasar. Dia bepergian, bepergian jauh, membolehkan dirinya untuk mengqasar salat. Ya, dia rukhsah untuk berbuka puasa bagi musafir itu sama dengan rukhsah untuk dia mengqasar salat. Yang kedua, al-musafir itu juga memiliki tiga keadaan. Al-musafir terkait dengan puasa ini terkait ada tiga keadaan. Yang pertama adalah tidak ada atau dengan bahasa lain, saya baca dengan bahasa lain, kata beliau, idza kana al-fitr was-siyam sawa, antara berbuka atau berpuasa bagi dirinya sama, tidak ada pengaruh bagi safarnya. Iya, sering saya contohkan misalnya dia sudah biasa naik pesawat misalnya, ya dia mau berangkat dari Halim ke Lampung, ya dia tinggal dekat bandara Halim Perdana Kusuma, mau berangkat ke Lampung, Lampung juga di sana dekat bandara, ya paling dari Halim dari ke Lampung 40 menit, atau dia dekat Cengkareng mau ke Lampung, iya tinggal berangkat ke bandara dekat, terus naik pesawat di sana pun tujuan dekat, sehingga nggak ada beda bagi dia, iya puasa atau nggak puasa tetap seger. Ini kalau seperti ini, antara puasa dengan tidak puasa bagi dirinya sama ketika bepergian, maka yang afdal dia tetap puasa. Yang afdal dia tetap puasa. Walaupun boleh buka, yang afdal bagi dia itu puasa. Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyatakan demikian dengan empat alasan. Kalau antara buka dengan puasa sama aja, maka yang afdal tetap berpuasa dengan empat alasan. Yang pertama, itu adalah perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau safar dalam keadaan puasa karena tidak ada pengaruh. Kata beliau, "Ana hadza fi'lu Rasul sallallahu alaihi wasallam Qala Abu Darda, berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhan fi yaumin syadidil har. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadhan di hari yang sangat panas. Di hari yang sangat panas. Hatta in ahadana la yadhu yadahu ala ra'sihi min syiddatil har, sehingga salah seorang kami sampai meletakkan tangannya di atas kepalanya karena sangat panas. Untuk menutup matahari supaya tidak langsung kena kepala, iya, ditutup kepala dengan tangannya. Artinya sangat panas matahari. Qala wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawaha. Tidak ada di antara kami yang puasa ketika itu kecuali Rasulullah sallam dan Abdullah ibn Rawaha. Kenapa? Iya. Wassaum, ini ucapan Ibnu Taimin sampai dari hadisnya, kata Ibnu Taimin rahimahullah, wassaum la yashuqqu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puasa tidak memberatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam tetap dalam keadaan safar itu berbuka. Afan berpuasa. Iya, rumahnya dekat Gambir, mau ke Cirebon misal, tinggal naik Cirek atau Argo Jati, di sana pun dekat, dari Sasun ke Mahat Cirebon dekat, berangkat naik kereta 3 jam sampai sana seger. Apalagi berangkat dari sini Badal Asar misalnya, sampai sana sudah mau buka, nggak ada pengaruh. Seperti ini maka yang afdal bagi dia tetap puasa. Yang pertama itu perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, alasannya annahu asra'u fi ibra'i dhimmah. Karena itu lebih cepat untuk membebaskan diri dari tanggungan. Kalau tadi dia buka, dia mengqadha, punya tanggungan. Kalau dia tidak puasa, maka dia punya tanggungan mengqadha. Dengan dia tetap puasa maka dia akan lebih cepat terbebas dari tanggungan kewajiban. Asra'u fi ibra'i dhimmah. Yang ketiga, kenapa kalau dalam keadaan puasa dengan buka bagi yang sama tetap yang afdal adalah puasa? Yang ketiga rasanya karena annahu ashalu 'alal mukallafi ghaliban. Karena ini bagi mayoritas orang lebih mudah. Maksudnya apa? Iya, kebanyakan orang itu lebih mudah bagi dia puasa bareng-bareng yang lain. Iya, selagi di bulan Ramadan orang-orang juga puasa, lebih mudah dibandingkan bagi dia nanti mengqadha berat sendirian berpuasa dalam keadaan orang-orang sedang tidak puasa. Asal. Alasan yang keempat yang penting juga. Alasan yang keempat, kenapa yang sedang safar dan bagi dia tidak ada pengaruh safarnya, sama antara buka dengan tidak buka, sama antara puasa dengan buka, yang afdal bagi dia tetap puasa. Yang keempat adalah annahu yudriku az-zaman al-fadil. Dengan dia puasa di Ramadan, dia mendapatkan keutamaan waktu yang utama. Iya, mendapatkan keutamaan waktu yang utama di bulan Ramadhan. Dan Ramadhan afdal daripada bulan-bulan lain. Ini saya ulangi, kalau seorang safar bepergian jauh di bulan Ramadhan, kalau bagi dia, bagi kondisi dia, ini kembali ke masing-masing ya. Buktinya di sini para sahabat ada yang batal, ada yang tidak. Baik kondisi dia itu sama antara buka dengan puasa, maka yang afdal tetap berpuasa dengan empat alasan tadi. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, adalah puasa akan memberatkan dia. Yasukku alaih. Tetapi tidak dikhawatirkan ada mudarat. Yasukku alaih, tapi tidak dikhawatirkan ada mudarat. Ya, kalau seperti ini maka yang afdal bagi dia berbuka. Kemudian yang ketiga adalah puasa akan memberatkan dia, bahkan bisa jadi akan mendatangkan mudarat. Iya, maka bagi dia wajib untuk berbuka dan haram puasa. Nah, kesimpulannya berarti ahkam atau ahwal al-marid dengan ahwal al-musafir ada tiga. Ahwal musafir ada tiga, ahwal keadaan marid juga ada tiga rinciannya. Iya. Bedanya apa bedanya? Hah? Iya, yang pertama kalau ahwal al-marid itu terkait dengan boleh tidaknya buka. Iya. Begitu ya, dipahami. Kalau rincian tiga keadaan bagi sakit ini terkait dengan masalah boleh tidaknya buka. Karena kenapa? Kalau dalam kondisi yang pertama, ya puasa itu tidak ada pengaruhnya bagi dia, tidak boleh dia buka. Ya. Tapi kalau ahwal musafir, keadaan musafir ada tiga golongan tadi, ada tiga kelompok tadi, tiga keadaan terkait dengan apa? Terkait dengan apa? Masalah afdoliyah. Mana lebih afdol? Buka atau tetap puasa? Iya, beda ya. Ingat. Ya, kalau rincian keadaan orang yang sakit terkait dengan masalah boleh tidaknya berbuka. Tapi kalau rincian keadaan orang yang safar itu terkait dengan mana lebih afdol? Buka atau puasa? Karena semata-mata safar dia sudah boleh buka. Nah, masalah ketiga kalau seorang yang sehat yang wajib puasa dalam keadaan safar, iya, itu tidak wajib puasa, boleh dia berbuka. Lalu bagaimana dengan seorang yang sakit menaun, yang tidak ada kewajiban puasa, yang wajib kewajiban dia itu adalah bayar fidyah. Apakah kalau seorang yang sakit menaun, yang tidak diharapkan sembuh secara medis, tidak akan mungkin sembuh, dia tetap punya kewajiban bayar fidyah atau tidak? Ya, yang satu ini dia sehat. Ya. Dia sehat. Kalau orang sehat, iya, dia ketika safar boleh tidak puasa, gitu kan? Yang kedua, seorang yang sudah lemah tidak mungkin puasa. Karena entah dia karena sudah tua renta atau karena dia sudah sakit menaun, tidak wajib puasa. Yang kewajibannya adalah bayar fidyah. Bagaimana kalau dia ikut safar juga bersama yang ini? Kalau yang ini kan nanti punya kewajiban qadha. Iya. Dia sedang dalam keadaan tidak wajib puasa, kemudian ikut safar. Begitu. Iya, apakah kalau dia seperti itu sudah gugur fidyahnya? Karena ketika Ramadan dia tidak wajib puasa, ikut safar. Iya, apakah nanti juga harus bayar fidyah atau gugur fidyahnya karena sebab dia ikut bepergian jauh bersama orang sehat? Sebagian Al-Muthaymin rahimahullah ta'ala, sebagian para ulama menyatakan iya, seorang yang sakit menaun yang menurut medis tidak akan mungkin sembuh, yang diwajibkan bayar fidyah, kalau dia dibawa safar bepergian jauh, maka kata sebagian ulama, la saum wala fidyah alaih, maka dia tidak punya kewajiban puasa dan tidak punya kewajiban fidyah. Nah, namun pendapat ini dibantah oleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pendapat ini dibantah oleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang sahih, tetap iya, dia wajib bayar fidyah. Apakah sedang di negerinya atau sedang dibawa pergi jauh? Seorang yang sakit menaun, seorang sudah tua renta yang tidak bisa puasa, yang wajib bayar fidyah, tetap dia bayar fidyah, apakah dia mukim atau dia musafir. Nah, masalah penting lainnya yang terpenting juga adalah, kalau dia mau berbuka, iya, dia sedang di rumahnya, punya niatan besok mau berangkat ke Bandung atau ke Cirebon, kapan dia boleh berbuka? Apakah sejak di rumah atau harus menjauh dari rumahnya? Qala rahimahullahu ta'ala, kata beliau, fassahihu annahu la yuftiru hatta yufariqul qaryah. Yang sahih, dia tidak boleh batal sampai dia meninggalkan negerinya. Ya, sebagaimana dia tidak boleh qasar sampai menjauh keluar dari negerinya, demikian juga buka. Tidak boleh dia berbuka sampai dia meninggalkan, menjauh dari negerinya. Kata beliau, walidzalika la yajuzu an yaqsara as-shalah hatta yakhruja min al-balad. Fakadzalika la yajuzu an yuftira hatta yakhruja min al-balad. Itu kesimpulannya. Sebagaimana dia tidak boleh mengqasar salat kecuali sudah lepas dari negerinya, demikian juga tidak boleh dia berbuka di bulan Ramadan sampai dia keluar dari negerinya. Iya, dia mau berangkat ke Palembang. Iya, kalau dia sudah sampai Bandara Halim mungkin, iya, baru boleh dia buka. Atau sudah sampai Bandara Cengkareng boleh dia buka. Tidak boleh dia baru sampai Cilengsi udah buka. Iya, karena tidak boleh dia di Cilengsi kosor. Nah, sampai dia berpisah dari negerinya, menjauh dari negerinya, baru dia boleh untuk berbuka di bulan Ramadhan. Kemudian yang ke 6, kalau iya, dia dalam keadaan safar, karena dalam keadaan musafir, dia dari Jogja atau mungkin yang lebih jauh lah, dia berangkat dari Ambon misalnya, iya, pagi naik pesawat sampai ke rumahnya jam 12 siang. Karena dia berangkat jauh dari Ambon dan kemungkinan besar dia enggak kuat puasa, akhirnya dia sejak pagi di sana sudah buka. Iya, tidak puasa. Ternyata sampai rumah baru jam 12 siang. Apakah dari jam 12 ini sampai maghrib bebas, dia mau makan, mau apapun bebas karena dia sedang dalam keadaan buka, karena sudah sholat, atau bagaimana? Iya, apakah dia boleh makan lagi, minum lagi di rumahnya, atau harus imsak sampai sore? Ini terkait dengan masalah, masalahnya nanti kita akan baca. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.